Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala fi kitabi fikil asma'il husna jadatu ahli sunnati fi babil asma'i was sifat. Inna jadata ahli sunnati wal jama'ati fi babil asma'i was sifati wa fi ddini umuman jadatun mustaqimah wa siratuhum siratun mustaqim. لأنه قام على تعظيم نصوص الشريعة ولزوم ما جاء في الكتاب والسنة دون زيادة أو نقصان فيؤمنون بما ورد فيهما من أسماء الرب وصفاته ويمرونه كما جاء ويثبتونه كما ورد ولا يحرفون الكلم عن موادئه ولا يلحدون في أسمائه وآياته ولا يكيفون صفاته ولا يمثلون شيئا منها بشيء من صفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا سمية ولا لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه ويؤمنون بأن رسله الذين أخبروا عنه بتلك الصفات صادقون مصدقون فكلامهم وحي من الله ومهمتهم تبليغ رسالة الله بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون بما تمليه عليهم أقولهم القاصرة وأفهامهم الضعيفة وربما أيضا بواطنهم السيئة. بسم الله والحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita telah sampai pada judul yang ke-8, jadatu ahli sunnati fi babil asma'i wa sifat. Benarnya ahlu sunnah wal jama'ah dalam masalah asma wa sifat, lurusnya ahlu sunnah wal jamaah dalam bab dan sifat. Inna jadata ahli sunnati wal jamaati fi babil asma'i wa sifat wa fi ddini umuman jadatun mustaqimah. Sesungguhnya lurusnya pemahaman ahlu sunnah wal jamaah dalam bab asma wa sifat dan dalam agama secara umum adalah kelurusan dan kebenaran. Wasita wa siratuhum siratun mustaqimun. Jalan mereka lah jalan yang lurus. Li'annahu qama ala ta'zimi nususi syari'ah. Karena sesungguhnya apapun yang mereka tegakkan benar-benar dalam rangka mengagungkan nas-nas syariat. Waluzumi ma ja'a fil kitabi sunnah, dan senantiasa mengikuti apa-apa yang terdapat dalam kitab dan sunnah duna ziyadatin au nuqsan, tanpa tambahan ataupun tanpa dikurang-kurangi. Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka taala menyebutkan ciri-ciri ahlu sunnah dalam seluruh bagian daripada agama, baik dalam nama-nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara khusus ataupun secara umum. Dalam apapun perkara agama, mereka senantiasa tegak dengan lurus. Kenapa mereka lurus? Karena mereka tegak di atas dalil-dalil daripada syariat ini berupa Quran dan sunnah, tak ditambah-tambahi ataupun tidak dikurang-kurangi. Karena itulah dalam segala bab mereka senantiasa benar. Dan kata-kata ahlu sunnah wal jamaah di sini, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menempatkan diri mereka, menyesuaikan diri mereka dengan sunnah Rasulullah SAW. Maksudnya adalah sunnah sahihah. Dan sebut dengan nama jamaah karena mereka senantiasa mengikuti jamaah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dari tabi'in dan atba'u tabi'in. Maka inilah yang disebutkan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Dia bukanlah ormas. Dia bukanlah kelompok tertentu, ya. Dia tidak punya DRT, dia tidak punya kartu anggota, tapi dia adalah pemahaman agama sebagaimana dipahami oleh Nabi, para sahabat dan tabi'ut tabi'in. mereka senantiasa tegak dengan dalil, karena itulah pemahaman mereka lurus dalam segala sesuatu, baik dalam agama secara umum maupun dalam bab asma wa sifat. Kata beliau hafizahullah, fayu'minuna bima warada fihi ma min asma'ir rabbi wa sifatih, maka mereka mengimani apa yang terdapat dalam kedua sumber tersebut, yaitu Quran Sunnah, berupa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa yumirunahu kama ja'a, dan mereka melewatkan saja apa-apa yang terdapat dalam kitab dan sunnah tentang nama-nama Allah dan sifatnya. Wa yuthbitunahu kama warad, mereka menetapkan sebagaimana yang ada, yang terdapat dalam keduanya. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, mereka tidak menyimpangkan kalimat-kalimat tersebut dari tempat-tempatnya. Makna tahrif ya secara istilah adalah ya, maknanya adalah condong atau miring. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, mereka tidak memiringkan yakni kalimat-kalimat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah dari tempatnya, maksudnya mereka tidak merubah-rubah tafsirannya, mereka tidak merubah-rubah apa yang terdapat padanya. Tahrif itu adalah kesalahan dalam memahami asma wa sifat, itu semuanya masuk ke dalam bab tahrif. Dan di antara bentuk tahrif adalah ta'wil fasid, menafsirkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya kepada tafsiran-tafsiran yang rusak, yang menyelisih daripada apa yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itu namanya adalah tahrif. Sebagaimana mereka ya memaknai sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala yang terdapat dalam nas Quran maupun sunnah dengan makna-makna yang lain yang mereka inginkan. Kata mereka, tangan Allah bukanlah tangan, tapi maknanya adalah kekuasaan. Wajah Allah bukanlah wajah, tapi maksudnya adalah kehendak, keinginan Allah untuk memberikan balasan. Datang Allah bukanlah datang, tapi yang datang adalah rahmatnya. Turun Allah bukan Allah yang turun, tapi yang turun adalah malaikat-malaikatnya atau rahmatnya, dan semacam ini. Ini namanya tahrif. Wala yulhiduna fi asma'ihi wa ayatihi, dan mereka tidak ilhad. Ilhad adalah menafikan sesuatu. Al-mulhidun, orang-orang yang menafikan adanya Tuhan. Kata-kata al-ilhad juga bermakna al-mail, artinya adalah yakni menyimpangkan pemahaman. Dan ilhad dalam bab asma sifat adalah ya menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Semuanya masuk ke dalam ilhad. Orang-orang yang mengatakan Allah tak layak diberikan sifat ini, tak layak Allah memiliki sifat datang, tak layak Allah memiliki sifat wajah, tak layak Allah memiliki sifat turun, tak layak Allah memiliki sifat marah, murka, maka ini adalah bagian daripada ilhad. Atau mereka yang mengatakan turunnya Allah sebagaimana turunnya makhluk, wajah Allah sebagaimana wajahnya makhluk, datangnya Allah sebagaimana datangnya makhluk, ini masuk juga ke dalam bentuk ilhad. Wala yulhiduna fi asma'ihi wa ayatihi, mereka tidak ilhad dalam nama-nama Allah sifat-sifatnya. Wala yukayyifuna sifatihi, dan mereka tidak menanyakan bagaimana kayfiyat sifat-sifat tersebut. Mereka tidak pernah mengatakan bagaimana Allah turun, bagaimana Allah tabaraka taala datang, bagaimana Allah murka, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah. Ini maknanya takyif. Wala yumathiluna syai'an minha bi syai' min sifati khalqih, tidak pernah mereka menyerupakan sifat Allah apapun juga dengan sifat-sifat makhluknya. Mereka mengatakan Allah Maha mendengar, pendengaran yang tidak sama dengan makhluk. Allah Maha melihat, penglihatan yang tidak sama dengan makhluk. Allah memiliki wajah yang tidak sama dengan makhluk. Allah memiliki tangan yang tidak sama dengan makhluk. Allah turun yang tidak sama dengan makhluk, dan begitulah seterusnya. Segala sesuatu yang Allah ceritakan tentang dirinya dalam Quran, bahwasanya dia datang, dia turun, dia murka, dia cinta, ditetapkan oleh sunnah wal jamaah, tapi tanpa menyamakan hal tersebut dengan sifat-sifat makhluk. Mereka mengatakan tidak ada yang sama dengan Allah. Liannahu subhanahu la samiyya lahu, karena Allah tabaraka ta'ala tak ada yang serupa dengannya, yang sama dengannya. Wala kuf'alah, tidak ada yang sepanter dengan Allah. Wala niddah, tidak ada sekutu tandingan. Wala yuqasu bi khalqih, dan Allah tidak dapat dikiaskan, dianalogikan dengan makhluknya. وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ رُسُلَهُ الَّذِينَ أَخْبَرُوا عَنْهُ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ صَادِقُونَ. Ahlu sunnah mengimani bahwasanya apa-apa yang diberitahukan oleh para rasul tentang sifat-sifat tersebut, bahwasanya para rasul adalah orang-orang yang benar, jujur, musaddaqun, orang-orang yang dibenarkan oleh Allah SWT. Karena dalam masalah nama dan sifat, tak bisa dikarang. Tak boleh kita katakan Allah punya sifat ini, Allah tidak punya sifat ini. Semuanya kita harus kembalikan kepada nas. Ketika Allah beritahukan, kita imani. Ketika Rasulullah beritahukan, kita imani pula. Ya. Karena para nabi adalah orang-orang jujur, mereka dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa kalamuhum wahyun min Allah, apa yang mereka sebutkan tentang Allah wahyu. Wa muhimmatuhum tablighu risalatillah. Dan misi mereka adalah menyampaikan apapun risalah daripada Allah. Bikhilafil ladzina yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun. Berbeda dengan orang-orang yang berkata tentang Allah dengan apa yang mereka tidak ketahui. Bima tamlihi 'alaihim uquluhumul qasirah, dengan apa yang dipahami oleh logika-logika sempit mereka. Wa fahmud dha'ifah, pemahaman-pemahaman mereka yang lemah. Wa rubbama aidan bawatinuhum sayyi'ah, mungkin juga mereka tafsirkan itu semua karena jeleknya apa yang terkandung dalam hati-hati mereka. Inilah dia orang-orang yang menyisi ahlu sunnah wal jamaah dalam bab ini. Mereka senantiasa menerima berita tentang Allah dari diri Allah SWT dan dari nabinya. Mereka senantiasa pikirkan dengan akal mereka. Jika tak sesuai, mereka tolak. Mereka katakan bukan ini. Ya, bukan ini maknanya, tapi ini. Sebagian mereka menolak semua sifat, sebagaimana Mu'tazilah dan Jahmiyah. Sebagian mereka menerima sebagian sifat dan menolak yang lain-lainnya. Ya, sebagaimana Ahlul Kalam. Naam. Wa li hadha qala Allah Subhanahu, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد ولهذا قال سبحانه كان itulah الله سبحانه وتعالى berfirman سبحان ربك رب العزة عما يصفون ما suci Tuhanmu dialah Tuhan pemilik Al-izzah, kemuliaan. Daripada apa yang mereka sifatkan tentang Allah. Segala sesuatu yang mereka katakan tentang Allah tabaraka ta'ala. Dan itu keliru dan salah. Sebagaimana orang Nasar mengatakan Allah mengangkat anak. Maka Allah mengatakan dia maha suci daripada apa mereka katakan. Ya, sebagaimana orang Nasar mengatakan dia punya istri. Maka maha suci Allah daripada apa mereka katakan. Sebagaimana orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah tak layak disifati. Maha suci Allah daripada apa yang mereka katakan. Sebagaimana orang-orang Jahmiyah mengatakan tidak ada Tuhan yang di atas. Maha suci Allah daripada apa yang mereka katakan. Ya. Allah mensucikan dirinya daripada apa yang mereka ucapkan. Wassalamun alal mursalin. Dan salam sejahteralah kepada para nabi, para utusan-utusan. Selamat para utusan-utusan daripada penyimpangan, daripada kekeliruan dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan nabi tentang Allah, selamat daripada penyimpangan, selamat daripada kekurangan. Itu yang sempurna. Maka ikuti nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah hal tersebut. Ahlu kalam sibuk membincangkan tentang Allah Subhanahu wa taala tidak layak disifati di atas. Kenapa? Karena jika dikatakan di atas berarti dia memiliki tempat. Bagaimana Allah SWT sebelum ada tempat jika dia itu bertempat? Ya, karena itulah maknanya bukanlah Allah SWT di atas. Ya, mereka menolak Allah SWT di atas. Mereka menolak banyak sekali ayat Aamintum man fis sama, bagaimana akan beriman dengan makin merasa aman dengan yang di atas? An yakhsifa bikumul ard, jika dia mau dia tenggelamkan bumi kalian ini. Ini Allah di atas. Siapa di atas yang mampu menenggelamkan bumi? Allah. Aamintum man fis sama an yursila alaikum hasibah. Siapa yang merasa aman dari yang di langit, jika dia mau dia kirimkan kepada kalian bencana dari atas. Ya. Siapa yang di atas? Allah Subhanahu wa taala. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhan, yakni kepada Tuhan mereka yang ada di atas mereka. Siapa yang di atas? Allah Jalla wa Ala. Kemudian banyak sekali ayat-ayat naiknya sesuatu ke atas. Ta'rajul malaikatu waruh ilaih. Naik malaikat-malaikat dan malaikat Jibril kepadanya. Banyak, berpuluh ayat tentang Allah di atas. Semua mereka tolak dengan logika sempit. Kalau dikatakan di atas, berarti dia konsekuensinya bertempat. Siapa yang mengatakan Allah SWT bertempat? Tak layak Allah SWT diputih dengan tempat karena Allah Maha Besar. Ya, langit dan bumi dia gulung dengan tangan kanannya. Langit pada hari kiamat dia gulung dengan tangan kanannya. وَمَا قَدَرُ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ. Mereka tidak pernah benar dalam menyipati Allah sebagaimana layaknya. وَالْأَرْضُ قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Padahal bumi digenggamnya di hari kiamat. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Langit semua dia gulung dengan tangan kanannya. Ketika hancur semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana mungkin dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu ya mustahil di atas, karena di atas berarti konsekuensi bertempat. Karena itulah mereka menolak. Mereka menolak ayat. Mereka menolak hadis. Tapi karena mereka tak berani terang-terang mengatakan tidak seperti ini, tapi mereka menafsirkan dengan tafsir lain. Mustahil mereka mengingkari Quran karena mereka kafir dengannya. Mustahil mereka mengingkari sunnah karena mereka kafir dengannya. Tapi mereka takwilkan dengan takwil yang sesuai dengan logika mereka. Padahal jelas-jelas Nabi SAW bertanya kepada budak, man ana, siapa saya antara Rasulullah? Ayin Allah, di mana Allah? Fis sama, Allah di atas. Berkata Nabi, bebaskan dia, dia seorang yang mukminah. Nabi ketika khutbah Haji Wada menunjuk ke atas, Allahumma inni ballaqtu, ya Allah, saya telah sampaikan, saksikan. Subhanallah. Begitu banyak dalil mereka katakan ini semua bukan itu maknanya. Seolah-olah mereka lebih tahu tentang tafsiran sifat-sifat Allah daripada Allah sendiri, daripada Nabi sendiri, daripada para sahabat, daripada para tabi'in. Subhanallah. Karena itulah Allah menyatakan Maha Suci daripada apa yang mereka katakan. Mereka tidak memiliki Tuhan yang mereka kenal dengan baik dan benar. Ya, sebagian mengatakan tak layak disifati di atas, di bawah, di tengah, di samping, di luar, di dalam. Intinya tak ada Tuhan. Subhanallah. Gara-gara sempit sekali. Kalau dikatakan di atas berarti dia bertempat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dikatakan di atas jika dikatakan dia itu bertempat? Sebelum ada tempat dia di mana? Ini ungkapan batil mereka. Allah tak pernah katakan dia bertempat, dan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala butuh kepada makhluk. Karena Allah mengatakan ghaniyun 'anil 'alamin. Dia tak butuh kepada seluruh alam semesta. Alam adalah segala sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tempat adalah alam. Allah tak butuh kepada tempat. Ya. Dari situ saja mereka akhirnya menyesatkan orang-orang yang mengatakan Allah di atas. Bahkan mereka menyerupakan orang-orang yang mengatakan Allah di atas, ya. Mereka menyatakan orang-orang yang mengatakan Allah di atas, mereka adalah mujassimah. Mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka kufur. Mereka kafir. Dan ucapan-ucapan semacam ini yang batil. Padahal yang mengatakan di atas Allah sendiri. Yang mengatakan di atas Nabi sendiri. Yang mengatakan di atas para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ketika mereka tersudut, mereka mengatakan bukan ini yang Allah maui. Ya, bukan ini yang dimaui Rasulullah. Bukan ini yang dimaui para sahabat. Tapi apa yang mereka maui, apa yang kami maukan. Karena itulah Allah mensucikan diri daripada apa yang mereka katakan. Wassalamun alal mursalin. Dan Allah membenarkan para nabi. Keselamatan atas para nabi. Selamat akidah mereka. Selamat misi yang Allah perintahkan untuk disampaikan oleh mereka. Selamat mereka daripada para celaan dan dustaan orang-orang mendustakan mereka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan puji bagi Allah, dialah Tuhan semesta alam. Fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihil mukhalifuna lirrusul. Allah mensucikan dirinya daripada apa yang disifati para penentang Rasul. Wasallama alal mursalin. Dan Allah mengucapkan kata-kata selamat kepada para nabi yang diutus. Lisalamati ma qaluh. Karena selamat apa yang mereka katakan. Minan naqsi wal aib. Daripada segala macam bentuk kekurangan dan celaan. Dan akidah salaf ini akidah yang benar-benar yakni begitu minimnya di dunia Islam sekarang ini. Karena itulah mereka jadi bual-bualan, senantiasa mereka dibuli. Padahal kalau sebenarnya apa yang mereka nyatakan tak ada yang baru, mereka hanya mengulang-ulang apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasulnya, apa yang dikatakan para sahabat dari zaman ke zaman, para tabi'in. Semua mereka sepakat Allah di atas dengan tanpa mengatakan Allah bertempat. Subhanallah. Wasallam 'alal mursalin li salamati ma qaluhu min an-naqsi wal-'aybi thumma hamida nafsahu 'ala tafarrudihi bil awsaf allati yastahiqqu 'alayha kamalul hamdi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya bahwasanya dialah Tuhan yang semata memiliki sifat-sifat yang berhak untuk dipuji oleh hamba karena segala macam sifat-sifatnya adalah kesempurnaan belaka. Naam. Wahakadha sya'nu fi atba'ihimul muktafina asarahum yusbituna ma asbatahu rusulullahi li rabbihim min sifatil kamali wa nu'util jalali kataklimihi li'ibadihi wa mahabbatihi lahum wa rahmatihi bihim wa uluwihi alaihim واستوائه على عرشه وغضبه على أعدائه وسخطه عليهم إلى غير ذلك مما ورد من نعوت الرب الكريمة وصفات الجليلة فآمنوا بذلك كله وأمروه كما جاء من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد مسابهة أو مثلية أو تأويل يؤدي إلى تعطيل صفات رب البرية. وتأويل يؤدي إلى تعطيل صفات رب البرية. أسبوك. وهكذا شأن في أتباعهم. Begitu juga lah keadaannya para pengikut mereka. المقتفين أثارهم. Yang mengikuti jejak-jejak mereka. Jejak Nabi dan para sahabat. Yuthbituna ma asbatahu rusulullah li rabbihim. Mereka itu yang mengikuti jejak para rasul ini menetapkan apa yang Allah tetapkan yang melalui rasul-rasulnya li rabbihim. Apa-apa yang ditetapkan oleh para rasul-rasul Allah tentang Tuhan mereka. Min sifatil kamali wa nu'util jalal. Berupa sifat-sifat yang maha sempurna. Sifat-sifat yang maha agung. Kata klimhil ibadih. Mereka menetapkan bahwasanya Allah SWT berbicara kepada hamba-hambanya yang dia pilih. Allah berbicara kepada Musa langsung tanpa perantara. Mereka imani. Tidak orang-orang ahlu kalam. Mereka tidak imani Allah berbicara kepada Musa ini dengar oleh Musa. Karena kata mereka mustahil Allah SWT berkata-kata dengan suara dan huruf yang didengar. Konsekuensinya berarti Allah sama dengan makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala buat sesuatu berbicara kepada Musa, bukan Allah langsung berbicara. Karena menurut mereka kalamullah tabaraka taala adalah kalamun qa'imun min nafsi taala, perkataan yang ada dalam hati Allah, dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Jibril yang mengekspresikannya dalam bentuk bahasa Arab, jadilah di Quran kata mereka. Dalam bentuk bahasa Ibrani jadilah di Injil. Bahasa dalam bentuk bahasa Suryani jadilah dia Taurat atau semacamnya. Ya ini kata mereka, Allah enggak mungkin berbicara secara langsung. Konsekuensinya berarti dia harus memiliki ini dan itu. Ya, berarti dia sama dengan makhluk. Karena itulah mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala itu langsung berbicara dengan Musa. Ya. Tapi ahlu sunnah, pengikut para nabi mengatakan ya. Subhanallah. Mereka menafikan Jibril mendengar langsung Quran dari Allah. Mustahil. Kata mereka. Tak layak Allah berkata-kata dengan suara, huruf. Kalimat-kalimat yang tersusun daripada huruf-huruf. Yang dikeluarkan dalam bentuk suara mustahil. Mereka tolak keterangan Allah SWT dalam Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa. Mereka dustakan. Mereka tidak mengatakan ini ayat bukan ayat, tapi apa yang mereka rubah? Tafsirannya. Musa berkata-kata kepada Allah, bukan Allah berkata-kata kepada Musa. Berkata Allah dalam ayat lain, falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Tatkala Musa datang menemui kami, berjumpa dengan kami, wa kallamahu rabbuhu. Takkan mungkin dirubah di sini bahasa Arab. Wa kallamahu rabbuhu, dan Tuhannya berbicara kepadanya. Subhanallah, mereka ingkari. Kata mereka bukan Allah yang berkata-kata, mustahil Allah berkata-kata. Ini paham Mu'tazilah. Wa mahabbatihi lahum. Mereka menetapkan Allah tabaraka taala memiliki cinta kepada mereka, mencintai hamba-hambanya. Banyak ayat. Ya, kata Allah, man yartadda minkum an dinihi. Barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, fasayatillahu biqaumin. Allah akan datangkan dengan satu kaum, yuhibbuhum, Allah mencintai kaum tersebut. Dan mereka pun mencintai Allah. Kata mereka, mustahil Allah memiliki sifat cinta. Taklah ya Allah mencintai, berarti ada tendensi. Ya, berarti Allah punya hasrat kepada hamba-hambanya. Dan perkataan semacam ini, karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka samakan cinta Allah dengan cinta makhluk. Ya. Wa rahmatihi bihim. Mereka menetapkan para rasul menyebutkan Allah memiliki rahmat. Rahmatnya meliputi mereka para hamba-hambanya. Tak pernah kita belajar sejak kecil ada namanya sifat rahmat. Tak ada. Tak masuk. Padahal betapa dalam Al-Quran sifat rahmat Allah SWT. Baik berupa sifat. Di antaranya Allah mengatakan, wa huwal ghafuru dzur rahmah. Dialah Tuhan yang maha pengampun memiliki sifat rahmat. Apalagi nama-namanya Ar-Rahim, Ar-Rahman, bertabung dalam Quranul Karim. Semua nama Allah mengandung sifat. Mereka menganggap nama-nama Allah hanyalah a'lamun, hanyalah nama-nama tanpa kandungan apapun juga. Ya. Kata mereka, nama Allah hanyalah nama tanpa ada kandungan sifat. Subhanallah. Kemudian, wa'aluwihi alaihim, mereka menetapkan para nabi menyatakan Allah di atas hamba-hambanya. Mereka pengikut para nabi menetapkan demikian. Wastiwahi ala arsih, mereka menetapkan Allah bersemayam di atas arsnya. Dan ini perkara yang begitu dahsyat. Ya, mereka sebarkan di mana-mana. Mereka salahkan para ulama-ulama. Padahal ini perkataan bukanlah perkataan ulama. Ini perkataan Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Ya. Dan banyak para ulama-ulama yang habis. Ya, mereka bully, tapi Allah akan mengangkat para ulama gara-gara mengatakan Allah bersamayam di atas arasy-Nya. Mereka mengatakan inilah pemahaman Wahabi. Inilah pemahaman Ibnu Taimiyah, padahal wallahi inilah pemahaman para sahabat dari zaman ke zaman. Tak ada yang baru datang dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tak ada yang baru yang dibawa oleh Syekh Ibnu Taimiyah, tak ada yang baru. Mereka hanya menukil ulang perkataan para ulama-ulama terdahulu. Subhanallah. Wa ghadabihi ala a'da'ihi. Mereka menetapkan murkanya Allah kepada hamba-hambanya. Kepada yakni kepada musuh-musuhnya. Allah berfirman, alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Tidakkah engkau melihat Muhammad kepada suatu kaum Allah? Ya, mereka mengangkat musuh-musuh Allah sebagai teman-teman mereka, Allah murka kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan orang yang dimurkai, waladdallin, tidak pula yang tersesat. Subhanallah. Mereka tetapkan Allah murka kepada musuh-musuhnya. Adapun mereka ahlul kalam mengatakan tak layak Allah memiliki sifat murka sama dengan makhluk, berarti dia punya kehendak, keinginan untuk membalas, membalaskan sakit hatinya. Berarti dia memiliki dendam. Tak layak bagi Allah. Dan perkataan-perkataan batil. Tidak ada sama sekali kelebihan Tuhan yang tidak mampu membalas kezaliman hamba-hamba yang zalim. Tak ada kelebihan. Tuhan yang lemah. Subhanallah. Kemudian, ila ghairi dhalika mimma warada min nu'utir rabbil karimah. Dan masih banyak lain-lainnya yang terdapat berupa sifat-sifat Rabb, ya, yang maha mulia, wasifatihil jalilah, sifat-sifat Rabb yang maha agung. Fa'amanu bidhalika kullih. Mereka pengikut para rasul mengimani semua itu. Wa amarruhu kama ja'a. Mereka terima sebagaimana yang datang. Min ghairi ta'arudin li kaifiyatin. Mereka tak pernah sibuk mempertanyakan bagaimana wajah, bagaimana turun, bagaimana datang, bagaimana, bagaimana. Bagaimana kita mau bertanya bagaimana tentang Allah Rabbul Alamin. Tentang makhluknya saja kita tak tahu bagaimana. Banyak makhluk yang tidak masuk ke akal kita bagaimana. Berilah contoh, Allah menyatakan tentang malaikat. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulan. Dia yang telah menjadikan para malaikat-malaikat sebagai perantara, sebagai para utusan-utusan. Uli ajnihatin. Ada mereka memiliki sayap-sayap yang banyak. Masna. Ada yang memiliki dua sayap. Wa thulatha. Ada yang memiliki tiga sayap. Wa ruba'ah. Ada yang memiliki empat sayap. Wa yazidu fil khalqi ma yasha'. Ada yang lebih daripada itu sebagaimana Allah kehendaki dalam menciptakannya. Tanyakan kepada logika-logika manusia yang begitu pendek. Kalau tiga sayap malaikat, di mana taruhkan satu sayap lagi? Dua jelas, kanan kiri. Empat, dua kanan, dua kiri. Bagaimana sayap capung? Tiga, gimana kita melogikakannya? Jangan tanyakan bagaimana sayap malaikat tiga. Bagaimana dengan Jibril 600 sayap? Di mana diletakkan sayap 600 tersebut? Makhluk saja sempit akal kita untuk menerimanya. Subhanallah. Karena itu alam gaib. Membutuhkan keimanan taslim. Kecuali kita dustakan Allah, kita dustakan Rasulullah. Tatkala kita imani Allah dan Rasulnya, kita imani apa yang dia katakan. Dia mengatakan, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Kita katakan, ya Tuhan akan datang di hari kiamat. Datang yang tidak akan sama dengan makhluknya. Akan menyidang makhluknya. Ya, mereka tolak. Enggak mungkin datang. Berarti pindah-pindah tempat. Itu makhluk. Enggak mungkin turun. Berarti Allah tuh pindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu makhluk. Tidak Allah Jalla wa'ala. Ya. Banyak hal-hal yang kita tidak bisa. Bahkan sinyal yang ada di handphone kita. Tak tahu kita kaif. Bagaimana sampai ke dalam handphone ini. Seorang bicara di Amerika. Kita Indonesia. Subhanallah. Ini makhluk. Ruh yang dalam diri kita tak tahu kita bertanya. Kaif. Bagaimana ruh kita? Apa warnanya? Bagaimana bentuknya? Bagaimana besarnya? Bersama kita tak pernah lepas selama-lamanya. Kecuali kematian nanti yang membuat lepas ruh kita daripada badan. Kita pun tak tahu. Subhanallah. Aw i'tiqadi musyabahatin aw mithliyah. Mereka tak pernah meyakini. Ketika mereka tetapkan nama-nama sifat-sifatnya, mereka tak pernah meyakini itu serupa dengan makhluk atau seperti sifat makhluk. Atau ta'wilin yu'addi ila ta'tili sifat Rabbil Bariyah. Mereka tidak pula berani menafikan sifat-sifat tersebut. Sehingga akhirnya mereka tidak menyifati Allah, Tuhan, seluruh makhluk. Naam. Bal wasiatuhumus sunnatu al-muhammadiyatu wa tariqatul mardiyah. ولم يتجاوزوها إلى ضلالات البدعية أو أهواء ردية فحازوا بسبب ذلك الرتبة السنية والمنازل العلية في الدنيا والآخرة فسننهم أبين وطريقهم أقوم وهديهم أرشد بل هو الحق الذي لا حق سواه والهدى الذي ليس بعده إلا الضلال. نعم. Bal wasiatuhum sunnatul muhammadiyah. Cukup bagi mereka pengikut para nabi dan rasul sunnah nabi. Cukup. Tak perlu ditambah-tambah dengan logika apapun juga. Cukup. Wattariqatul mardiyah. Cukup bagi mereka. Ini jalan yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yatajawazuha. Mereka tak pernah melangkahi sunnah ini. Ila dhalalatin bid'iyah. Dengan segala macam kesesatan bid'ah yang mereka tambah-tambahkan. Atau ahwa'in radi'ah. Atau hawa nafsu mereka yang rendah. fahazu bisababi dzalika ar-rutbal as-saniyah, ar-rutbah as-saniyah, maka mereka memperoleh kedudukan yang paling tinggi, wal manazil al-aliyah, tempat yang paling tinggi, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Fasananuhum abyan, jalan mereka lebih jelas, tidak kabur. Bahkan ahlu kalam pun berselisih dalam sifat Allah Subhanahu wa taala, perselisihan begitu dahsyat. Sebagian sebagaimana Abdullah bin Qulam mengatakan sifat Allah 7. Sebagian mengatakan tidak 12, sebagian mengatakan tidak 20. Mereka berselisih antara mereka, subhanallah, dalam menyifati Allah Subhanahu wa taala. Maka sananuhum abyan, jalan mereka lebih jelas. Wa tariqhum aqwam, cara mereka lebih lurus. Wa hadihum arsyad, petunjuk mereka lebih benar. Bal huwal haqqul ladzi la haqqa siwa, tapi bahkan dialah kebenaran yang tak ada kebenaran setelah itu. Wal hudal ladzi laisa ba'dahu illa dhalal, inilah petunjuk yang tak ada di belakang ini kecuali kesesatan belaka, walaupun dia minoritas. Subhanallah, aqidatus salaf aqidah minoritas sekarang, tapi dia zahir, dia dapat menangkal segala macam syubhat ahlul ahwa'i wal bid'ah dari zaman ke zaman. Kenapa Syekhul Islam masuk penjara? Jawabannya karena musuh-musuh mereka tak mampu menghadapi beliau dalam bentuk argumentasi. Beliau bantah semua syubhat-syubhat mereka dengan senjata mereka sendiri. Ahlul kalam dengan kalam dibantahnya. Ahlul filsafah dengan filsafah yang mereka miliki dibantahnya. Ibaratnya dia membunuh mereka dengan senjata mereka yang mereka ciptakan sendiri. Syekhul Islam tak mampu berhujah, kebiasaan yang lebih dari sepanjang zaman, akhirnya menghasut, memprovokasi, ya, mengadu kepada penguasa. Ini orang buat teror, ini orang buat onar. Jika dibiarkan kacau negeri-negeri Islam, dia pecah belah kaum muslimin. Subhanallah. Akhirnya terprovokasi penguasa, di penjara Syekhul Islam rahimahullah. Dan sampai detik ini masih banyak musuh-musuhnya, subhanallah, yang merasa tersakiti dengan berbagai macam bantahan-bantahan beliau begitu ilmiah dari zaman ke zaman. Subhanallah. Setiap ahlul bid'ah beliau bongkar kesesatan mereka dari zaman ke zaman. Subhanallah. Mereka bongkar kesesatan ahlul kalam, mereka bongkar kesesatan ahlul falsafah, mereka bongkar kesesatan ahlul uqul, mu'tazilah, ya, dan jahmiyah. Beliau bongkar kesesatan orang-orang sufiyah. Subhanallah. Buku beliau berjilid-jilid. Subhanallah. Yang terus oleh para ulama dikumpulkan dari fatwa mereka, beliau berjilid-jilid. Dan biasanya ketika tak mempan lagi hujjah, ketika itu yang ada adalah merupakan kekuatan. Persis sebagaimana yang terjadi dengan Ibrahim Al-Khalil ketika berhujjah dengan kaumnya. Anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim. Mereka dapati telah berserak-serak berhala-berhala mereka, hancur, bersisa satu. Mereka panggil Ibrahim karena dia yang aneh sendiri di antara kaumnya. Mereka mengklaim Ibrahim yang telah merusak patung-patung tersebut, menghancurkan. Maka mereka panggil Ibrahim dan ditanya oleh Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini semua wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadha, benar, yang melakukannya adalah ini yang besar. Berkata para ulama tafsir, Ibrahim tidak berdusta. Dia mengatakan, bal fa'alahu kabirum hadha, benar, yang melakukannya ini yang paling besar. Benar dia yang melakukannya, ini yang paling besar. Berhenti, benar dia yang melakukannya, ini yang paling besar, tanyalah dia. Para qurra sebagian berhenti pada kata-kata bal fa'alahu. Jawabannya, benar dia melakukannya. Kabiruhum hadza, yang paling besar ini, tanyalah dia. Ibrahim tidak berdusta. Ya. Apakah engkau yang melakukan ini Ibrahim? Ya, dia yang melakukannya, ini yang paling besar. Dia ini, tanyalah. Subhanallah. Faraja'u ila anfusihim. Mereka akhirnya semua tertunduk. Ibrahim, bagaimana kami tanya nih patung-patung yang tak bisa mendengar, tak bisa menjawab. Kata Ibrahim, mainilah dia. Ufin lakum walima ta'budun. Memang kalian ini salah. Celaka kalian, apa yang kalian sembah dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalian sembah yang tidak bisa mendengar, tak bisa menjawab? Subhanallah, tak bisa berkata-kata. Tatkala mereka kalah dalam berhujah, apakah mereka terima? Tidak. Berkata raja, ya, harriquhu wansuru alihatakum. Jelas, sudah jelas dia yang melakukan ini. Ya, harriquhu, bakar saja dia. Wansuru alihatakum, tolong tuhan-tuhan kalian ini. Fa'anjahullah minan nar, Allah selamatkan Ibrahim daripada api. Jadi ikhwatir kiram rahimahkumullah, ketika hujah semua patah, terbantah, tak ada jalan kecuali kekuatan. Kami tak butuh banyak-banyak dalil, ini parang kalau kau mau. Itu hujah terakhir. Subhanallah. Maka terzalimi Syekhul Islam, terfitnah. Dan beliau wafat dalam penjara, rahimahullah tabaraka ta'ala. Subhanallah. Dan banyak musuh-musuhnya yang fitnah beliau. Ibnu Battuta, seorang penulis kitab sejarah ketika melingi dunia, dia memfitnah Syekhul Islam, mengatakan Syekhul Islam menyerupakan Allah dan makhluk. Kata dia, aku dapati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah turun dari mimbar dan berkata seperti inilah Allah tabaraka turun dari arisnya. Padahal dia berdusta, tak pernah dijumpa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Subhanallah. Ketika dia masuk ke negeri Syam, Ibnu Taimiyah telah dipenjara dalam penjara Qal'ah. Bagaimana mungkin dia dianggap berbicara di atas mimbar tersebut? Subhanallah. Kedustaan. Senjata mereka. Ya, maka tak usah antum heran. Kadang-kadang sempit hati kita melihat kedustaan di mana-mana. Salafi, Wahabi, hoax. Ya. Dikaitkan Salafi, Wahabi, ISIS. Macam-macam. Radikal, pemecah belah. Subhanallah. Bersabarlah. Ya. Maka apa yang mereka katakan tahu Allah, tak ada yang baru. Mereka hanya mengulang-ulang perkataan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Naam, تفضل. Wa manhajuhum fi hadzal babi qa'imun 'ala aslaini 'azimaini wa asasaini matinaini huma al-isbatu bila tamsilin wa tanzihu bila ta'dilin wa la yumathiluna sifatillahi bi sifati khalqihi kama la yumathiluna dhatihi subhanahu bi dawatihim. كما لا يمثلون ذاته سبحانه بذواتهم ولا ينفون عنه صفات ولا ينفون عنه صفات كماله ونعوت جلاله الثابتة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومنهج في هذا الباب. Cara beragama mereka dalam bab ini, bab mengimani nama-nama Allah sifat-sifatnya, qa'imun 'ala aslaini 'azimain, tegak di atas dua pilar yang agung, asasiyain matinain, yang kuat. Huma, apa dua pilar tersebut? Al-isbatu bila tamtsil, mereka menetapkan semua yang Allah tetapkan bagi dirinya, baik berupa nama-namanya dan sifat-sifatnya, tanpa dengan menyerupakan hal tersebut dengan sifat makhluk. Wattanzihu bila ta'til, dan mereka mensucikan Allah daripada segala macam kekurangan, ya, tanpa dengan menafikan sifat-sifat tersebut. Ya, yakni menetapkan bagi Allah sifat yang tak sama dengan sifat makhluk, menolak bahasanya, yakni mereka tidak berani menafikan atau menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan selalu berupaya untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Fala yumathiluna sifatillahi bi sifati khalqihi, mereka tak berani menyifati sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kama la yumathiluna dzatahu subhanahu bi dzawatihim, karena mereka tak berani menyerupakan zat Allah tabaraka taala dengan zat-zat mereka. Bal wala yanfuna anhu sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi tsabitah fi kitabihi wa sunnati rasulih, mereka tak berani menolak sifat-sifat yang sempurna bagi Allah, ya, yang sifat-sifat yang agung bagi Allah yang terdapat dalam kitab dan dalam sunnah Rasul-Nya. Naam. Wa hadzal imanu lamma bal yu'minuna bi anna Allah laisa kamitsli syai'un, bahkan mereka mengimani bahwasanya Allah tidak ada yang sama dengannya. Wa huwa samiul basir, tidak ada yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa hadzal imanu yu'addu aslan min usul iman. Jadi mereka pada hakikatnya dalam bab asma sifat, dalam satu ayat ini kita dapat membantah segala macam penyimpangan orang-orang yang menyimpang, Itu ayat yang berbunyi laisa kamitsli syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah. Jadi kita mengatakan Allah memiliki tangan berarti tak sama dengan tangan makhluk. Allah turun tak sama dengan turun makhluk. Allah memiliki wajah tak sama dengan wajah makhluk. Allah murka tak sama dengan makhluk. Ini ayat ya laisa kamitsli syai'un. Kita menafikan ada makhluk apapun yang sama dengan Allah, tak mungkin sama. Kemudian wahwa samiul basir, kita menetapkan Allah itu punya sifat-sifat, diantaranya adalah Allah memiliki sifat mendengar dan sifat melihat. Melihatnya Allah tetapkan, tapi tak sama dengan melihatnya makhluk. Mendengarnya Allah tetapkan, tapi tak sama dengan mendengarnya makhluk. Inilah dua asas tadi. Ya, menafikan Allah SWT sama dengan makhluknya, menetapkan bagi Allah sifat-sifat ya yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha al-iman yu'addu aslan min usul iman ar-rasikhah. Qara'ta hadha? Iqra'. Wa hadha al-iman yu'addu aslan min usul al-iman ar-rasikhah wa asasan min ususihi al-'azimati allati la imana liman lam yu'min biha. Faman jahada shay'an min asma'illahi wa sifatihi wa nafaha wa ankaraha falaysa bimumin wa kadhalika man kayyafaha aw sabbaha bi sifatil makhluqin subhanallahi amma yasifuna wa ta'ala Allah amma yaqulud dhalimun. Naam, wa hadha al-iman yu'addu aslan min usul iman. Dan beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini tanpa menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk, tanpa menolak sifat-sifat tersebut adalah merupakan prinsip daripada prinsip-prinsip iman, ya, yang dalam, landasan daripada landasan-landasan yang agung. Allati la imana liman lam yu'min biha, yang tidak mengimani nama-nama sifat-sifatnya ini dianggap tidak beriman. Maka fatal pada hakikatnya kesalahan dalam bab ini. Yang mengingkari nama-nama Allah sifat-sifatnya fatal sekali. Subhanallah, bisa membuat mereka keluar daripada Islam. Mereka mengingkari nas, mereka mengingkari perkataan Allah sendiri. Subhanallah. Sekiranya mereka tahu. Wa kadzalika man kayyafaha, demikian juga orang yang kayyafaha menyatakan Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana sifatnya sebagaimana sifat makhluk, wa syabbaha bi sifatil makhluqin. Mereka yang menyatakan sifat Allah serupa dengan sifat-sifat makhluk. Subhanallah ya amma yasifun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sifati. Wa ta'ala Allah amma yaqulu zalimun. Maha tinggi Allah daripada perkataan orang-orang zalim. Naam. Qala Nu'aym bin Muhammad rahimahullahu ta'ala, man syabbaha Allah bi syai'in min khalqihi faqad kafar. Wa man ankara ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar. Falaysa fima wasafallahu bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasbihun. Qala Nu'aym bin Hammad, berkata Nu'aym bin Hammad, man syabbaha Allah bi syai'in min khalqihi, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, faqad kafar, maka dia telah kafir. Mengatakan turun Allah sebagaimana turun makhluk, tangan Allah sama dengan tangan makhluk, ini kafir. Dia serupakan dengan makhluk, padahal Allah tak sama dengan makhluk. Tapi bukan menafikan sifat-sifat Allah. Sebagaimana orang-orang ahlu kalam, Allah tak layak memiliki tangan. Karena jika tak memiliki tangan berarti dia seperti makhluk. Allah tak layak memiliki wajah. Bukan itu maunya. Bukan itu maksudnya. Man syabbaha Allah bi syai'in min khalqihi faqad kafar. Yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Wa man ankara ma wasafa Allah bi nafsihi faqad kafar, yang mengingkari sifat-sifat Allah yang Allah sifati dirinya dengannya, dia telah kafir. Bahaya. Yang mengingkari sifat Allah kafir. Turunlah Abdullah Al-Qasri dari mimbarnya di hari raya Idul Adha. Dia katakan kepada orang Islam, "Ya ma'asyal muslimin, dhahu dhahayakum." Ini hari raya Idul Adha. Sembelih sembelihan kalian. Fa inni mudhahhin bi ja'd bin dirham. Hari ini aku akan turun dan ku sembelih ja'd bin dirham. Karena dia mengatakan Allah tak pernah berkata-kata kepada Musa. Karena pemahaman ja'd bin dirham, mustahil Allah berkata-kata dengan suara dan huruf dengar. Maka berkatalah Abdullah Al-Qasri, dan dia adalah khalifah, ya. Atau salah seorang daripada petugas yang di yakni gubernur. Berkata dia, dhahu dhahayakum, sembelih sekarang sembelih kalian. Aku akan turunkan ku sembelih ja'al bin dirham. Karena mengatakan tak pernah sama sekali Allah berkata-kata kepada Musa. Subhanallah. Dia turun dan dia sembelih ja'al bin dirham. Allahu Akbar. Barang siapa yang mengingkari sifat Allah SWT, maka dia telah kafir. Falaysa fi ma wasafa Allah bi nafsihi wa wasafahu bihi rasuluhu tashbih. Bukanlah maknanya ketika kita menyifati Allah dengan sifat-sifat yang sifat tentang dirinya. Ya, bukanlah maknanya harus kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah mengatakan turun, kita katakan turun. Tapi bukan sebagaimana turunnya makhluk. Allah mengatakan datang, kita katakan datang. Allah mengatakan wajah, kita katakan wajah. Allah mengatakan tangan, kita katakan tangan. Tapi tak akan sama dengan makhluk. Bagaimana? Jangan tanyakan bagaimana. Karena tidak pernah kita menyebut Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sayap Jibril pun kita tak bisa menjawabnya. Subhanallah. Bagaimana bentuk jin pun tak tahu kita menjawabnya. Demikian juga Allah Jalla wa Ala. Naam. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullahu, la yusafu Allahu illa bima wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La yatajawazul Qur'an wal hadis. Wa qala Imam Ahmad, berkata Ahmad bin Hanbal, dan dia adalah murid Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, la yusafu Allahu illa bima wasafa bi nafsah. Tak layak disifati Allah kecuali dengan apa yang dia sifatkan bagi dirinya. Allah itu zat yang maha ghaib. Kita tak kenal Allah. Bagaimana mengenal Allah dengan berita dari dirinya sendiri? Tanpa berita dari dia kita tak kenal Allah. Dari mana lagi berita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita imani saja. Ketika dia mengatakan ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mereka para malaikat takut kepada Tuhan mereka di atas mereka, kita imani Allah di atas. Bukan dengan harus melazimkan Allah bertempat, mustahil. Tak akan ada tempat yang dapat meliput Allah yang Maha Besar. Subhanallah. Ya, ini yang benar. La yusafullahu illa bima wasafa bi nafsah. Tak layak kita sifati Allah kecuali apa yang dia sifati bagi dirinya. Ya iblis, ma manakan tasjudu lima khalaqtu bi adayya. Iblis, kenapa engkau enggan sujud? Kata Allah. Kepada yang kuciptakan dengan dua tanganku. Kita katakan ya, Allah punya dua tangan. Siapa yang mengatakan Allah? Tapi tak akan sama dengan tangan makhluk. Subhanallah. Apakah Allah memiliki jari-jari? Ya, kata siapa? Kata Rasulullah tabaraka ta'ala. Qulubul ibadi baina asba'in min asabir rahman. Yuqallibuha kaifa yasha. Hati-hati hamba. Ada di antara jari-jari Allah. Dia bolak-balikkan sebagaimana dia kendaki. Subhanallah. Begitu mudahnya akidah ini. Mudah. Ada dalil, tetapkan. Menetapkannya tanpa harus menyamakannya dengan sifat makhluk. Ya, ketika Allah menafikan bagi dirinya sifat tertentu, la ta'khudhu sinatun wala naum, dia tak pernah ditimpa rasa mengantuk, tidak pula tidur, kita katakan ya, Allah tidak mengantuk, tak pula tidur. Ketika dia mengatakan wa ma kana rabbuka nasiya, Tuhanmu tak pernah lupa, kita katakan ya, Tuhan kita tak pernah lupa. Wa ma ana bidh-dhallamin lil 'abid, saya tak pernah menzalimi hamba. Ya, Allah enggak pernah menzalimi hamba. Gampang. Yang ditetapkan, kita tetapkan. Yang dia nafikan, kita nafikan. Mattakhadallahu min ilah. Allah tak pernah mengangkat ada Tuhan-Tuhan lain. Mattakhadah sahibatan walawala. Dia tidak pernah mengangkat istri ataupun anak. Kita katakan, ya. Apa payahnya? Mudah. Mereka berbelit-belit. Bukan ini maknanya. Mustahil. Kalau ini berarti seperti ini. Saya ulang-ulangi. Subhanallah. Pernyataan yang begitu mudah untuk dicerna. Yang paling tahu tentang seseorang adalah dirinya sendiri. Apa hobinya, apa keinginannya, apa sifatnya. Dia sendiri, kalau antum bertanya tentang saya, yang paling tahu tentang saya, diri saya sendiri. Bukan antum, ah Ustaz tuh hobinya kayaknya main golf. Tidak, saya tak hobi main golf. Saya hobi memancing. Dia bilang, enggak, Ustaz hobi main golf. Ustaz di mana? Sekarang saya lagi di Batam, akhi. Enggak, Ustaz di Medan. Ini saya lagi di Sabilul Najah. Enggak, Ustaz di Medan. Subhanallah. Ini orang gendeng. Allah jelas-jelas mengatakan, ya khafuna rabbahum. Mereka, para malaikat takut kepada Tuhan ini di atas mereka. bukan di atas. Tak layak di atas, berarti bertempat. Ta'arujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Naik kepada Allah malaikat-malaikat dan Jibril dalam hari yang dihitung 50 ribu tahun. Tidak. Tidak ada Allah SWT di atas. Subhanallah. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan demikian. Tangan-tangan menengada seperti ini. Ketika jua ini sibuk membicarakan Allah enggak layak dikatakan di atas, di bawah, tak memiliki tempat. Datang seseorang Badui. Dia di Masjidil Haram berfatwa. Imam, baiklah apa yang kata imam ini benar semuanya. Tapi tolong bagaimana ajari saya menolak fitrah saya ini. Kalau saya berdoa, kenapa saya angkat ke atas tangan saya ini? Coba tolong bantu saya. Kata Imam Juwai ini, aduh, inilah tak bisa ku jawab. Turun dia langsung dari duduknya. Imam Juwai ini rahimahullah tabaraka ta'ala. Imamul Haramain. Ya, turun dia dari, makanya para ulama mengatakan, banyak para ulama-ulama terdahulu rujuk kepada aqidatus salaf. Bahkan Imam Abul Hasan Asy'ari. Kitab-kitabnya menunjukkan dia telah rujuk daripada akidah Abdullah bin Kullab Al-Kullabiyah yang menetapkan 7 sifat. Subhanallah. Ya, ada kitabnya Al-Ibanah. Ada nama kitabnya Risalatun ila Ahli Thughur. Risalatun ila Ahli Thaghr. Ada kitabnya Maqalatul Islamiyin. Semuanya penuh menyatakan akidahnya akidah Ashabul Hadis. Al-Hadis. Allah bersemayam di atas arasnya sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan ini buku tak benar, ini semua buku dikarang Wahabi ini. Subhanallah. Kalau enggak ada senjata yang lain, maka mengada-ngada itulah senjatanya. Subhanallah. Kata beliau, la yusafullahu illa bima wasafa bi nafsihi aw wasafa bi rasuluhu. Tak boleh kita menyifati Allah kecuali apa yang disifati tentang dirinya dan apa yang disifati rasulnya tentangnya. La tajawazul Qur'an wal hadis. Tak boleh kita mengangkangi, melampaui Qur'an hadis. Subhanallah. Naam. Wa qala Ibnu Abdul Barr rahimahullahu, laisa fil i'tiqadi kullihi fi sifatillahi wa asma'ihi illa ma ja'a mansusan fi kitabillahi aw sahha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw ajma'at alaihi al-ummah wa ma ja'a min akhbaril ahadi fi dhalika kullih aw nahwihi yusallamu lahu wa la yunadiru fihi. Qala Ibnu Abdul Barr, berkata Ibnu Abdul Barr hafidhul maghrib rahimahullah, laysa fil i'tiqadi kullihi fi sifatillahi wa asma'ihi illa ma ja'a mansusan. Tidak ada dalam bolehnya meyakini apapun tentang sifat-sifat Allah, meyakini apapun tentang nama-nama Allah kecuali yang terdapat padanya dalil dalam Quran atau sahih an Rasulullah, atau dalil yang benar hadisnya dari Rasulullah SAW, atau ajma'at alaihi al-ummah, atau apa yang disepakati oleh umat, wa ma ja'a min akhbaril ahadi fi dhalika kullih, ya, dan apa-apa yang terdapat dalam berita-berita ahad, ya, hadis-hadis ahad atau nahwihi, dan yang semacamnya, yusallam lahu, diterima semuanya. Jangan katakan ini hadis ahad tak kita terima, sebagaimana orang-orang ahlu bidah yang menolak hadis ahad dalam akidah. Subhanallah. Wala yunadharu fih, tak perlu diperdebatkan, terima semuanya, baik yang terdapat dalam Quran, dalam sunnah Rasulullah, baik datangnya sunnah tersebut dari berita-berita yang mutawatir ataupun ahad, selama dia sahih diriwayatkan oleh para perawi-perawi yang udul, terpercaya, ya, perawi-perawi yang thiqat, mengumpulkan sifat terpercaya dan hafalan yang baik, sanadnya tak terputus, tak terdapat padanya syudzudzun wala illah, kita terima meskipun hadis ahad. Enggak boleh kita tentang. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.